Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita yaitu sholat duhur berjamaah yang insyaallah akan diikuti dengan kajian masih dengan tema yang sama pada bulan yang lalu yaitu tentang jual beli murabahah. Tetapi kita akan membahas sesuatu yang belum dibahas, belum sempat kita bahas kemarin, yaitu apakah hukum denda keterlambatan di dalam murabahah gitu ya. Karena kan yang namanya murabahah kan akad yang lebih syar'i gitu Pak ya. Itu adalah akad untuk keluar dari yang namanya hutang piutang yang ada ribanya. Tapi kok nyatanya tetap ada dendanya, apakah itu bukan riba? Nah, insya Allah akan kita jawab nanti. Mungkin untuk merefresh sejenak bahwa murabahah itu konsepnya seperti ini. Seorang pembeli ingin membeli misalkan motor harganya 50 juta tetapi tidak punya uang Pak, begitu. Akhirnya dia ke bank, gitu kan ya. Ke bank melakukan permohonan dan perjanjian melakukan akad murabahah. Yang selanjutnya, ketika bank menyetujui, maka bank akan membeli motor itu. Nah, gitu ya. Perbedaannya dengan yang terjadi biasanya di leasing adalah kita ke bank, kita dapat uang, Pak. Kalau di dalam murabahah, kita ke bank, banknya beli motornya. Jadi yang beli motor itu banknya dulu dengan cash ataupun dengan kredit. Setelah itu baru setelah motornya menjadi milik si bank, baru bank menjual kepada kita dengan harga lebih gitu ya. Dan biasanya di kredit. Misalkan tadinya 50 juta ditambah 10 juta gitu. Ditambah 10 juta dan di kredit selama 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, ini kan namanya jual beli dan ini diperbolehkan. Hukum secara umumnya kita kemarin sudah bahas. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, maka ketika seseorang menginginkan motor yang harganya 50 juta, dia datang ke bank, yang ia dapatkan bukan bank membeli motornya, tetapi bank memberikan pinjaman kepada kita 50 juta itu. Nah, setelah memberikan pinjaman, baru kita beli motor tersebut, gitu kan ya. Nah, kita yang beli ke showroomnya, suppliernya, sedangkan bank hanya menyediakan uang dan memberikan hutang kepada kita. Setelah motor menjadi milik kita karena kita sudah beli, maka kewajiban kita selanjutnya adalah yang membayar hutang ke bank. Yang mana bank memberikan pinjaman tidak cuma-cuma, Pak. Pasti ada yang namanya tambahan atau bunga atau yang kita sebut dengan riba. Nanti baru dicicil setelah itu mengembalikan misalkan 60 juta ya, kita pinjam 50 juta kembalinya 60 juta sama dengan yang tadi. Tapi yang ini diharamkan karena adalah akad jual akad hutang piutang yang mengandung riba. Sedangkan murabahah tadi merupakan akad jual beli yang dimana di dalamnya tidak mengandung riba. Tapi nanti ada pertanyaan gini lagi, Pak. Kan kalau di dalam murabahah yang beli motor itu si bank. Kita membelinya ke bank. Bank membeli dari supplier terus dijual ke kita. Tetapi pada kenyataannya misalkan ada yang pernah melakukan pembiayaan ke bank syariah gitu ya. Terus kok sama saja dengan bank konven, bank memberikan uangnya ke saya dan nyuruh saya beli ke supplier. Bukankah itu sama dengan hutang piutang? Akan kita bahas apakah skema yang seperti itu terlarang atau tidak, apakah sama atau tidak dengan yang berada di konvensional. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya kita akan membahas satu-satu ketentuan murabahah di dalam bank syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Karena DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang murabahah, yang di sini di dalamnya ada aturan-aturan bagaimana murabahah itu diperbolehkan, gitu ya. Yang pertama adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Ya, karena kita juga niat awalnya kenapa murabahah, ya pengen lari dari riba, maka harus bebas dari riba. Yang selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Nah, ini juga penting, Pak. Tidak boleh kita mengajukan murabahah ke bank syariah misalkan untuk beli sesuatu yang tidak dihalalkan. Untuk jual beli, kalau narkoba mungkin secara legal negara aja enggak boleh, Pak ya. Misalkan untuk jual beli alat judi atau jual beli minuman keras gitu. Nah, itu enggak boleh. Tidak dihalalkan oleh syariat. Yang selanjutnya, bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Jadi, kalau kita mengajukan murabahah tuh, Pak, tidak harus 100% dari bank. Bisa juga kalau kita sudah punya uang, kita bayar sebagian dan sebagian lagi dari bank. Bagaimana itu ceritanya? Begini, Pak. Misalkan kita menginginkan rumah yang harganya 1 miliar, Pak. Gitu ya. Kalau kita murabahahkan, biasanya bank akan mengambil keuntungan dari persentase dari modal awalnya dia. Kalau bank modalnya 1 miliar, taruhlah dia ngambil 50%, berarti keuntungan yang harus ia dapat adalah 500 juta gitu. Nah, itu kan banyak, Pak. Sedangkan kita sudah memiliki modal awal misalkan 500 juta, Pak. 500 juta. Ya sudah, kita datang ke bank, "Bang, tolong murabahah dengan saya. Tapi setengah saja, jangan sepenuhnya." Kenapa? Kalau sepenuhnya harganya jadi 1,5 M. Saya bayarnya lebih mahal. Kalau setengah saja boleh apa enggak gitu ya? Menurut fatwa DSN MUI tadi diperbolehkan. Nah, kita lihat apakah memang boleh atau tidak secara syariatnya. Dalilnya apa begitu ya, ya. Nah, patunganlah kita dengan bank, Pak. Kita 500 juta, bank 500 juta untuk membeli satu rumah yang harganya 1 miliar tadi. Nah, ini namanya akad musyarakah, Pak. Jadi, satu barang dimilikin berdua. Dan ini tidak bisa dibagi, Pak. Mungkin kalau kita beli tanah bisa, yaitu misalkan 100 meter berarti 500 meter 100 meter, 50 meter punya si kita, 50 meter punya bank, bisa. Tetapi kalau rumah susah, Pak. Apakah halaman depan itu punya kita, halaman belakang punya bank? Tidak. Ya pokoknya rumah itu milik berdua. Bagiannya yang mana? Ya pokoknya berdua, begitu ya. Nah, ini namanya musyarakah. Kita sebagai syarik, bank juga sebagai syarik dengan kepemilikan 50%, 50%. Berarti kita sudah punya yang memang kita beli 50%, bank memiliki 50% dari belinya dia. Terus setelah itu, barulah 50% yang dimiliki oleh bank itu kita beli. Kita beli dengan akad murabahah. Karena harganya 500 juta, taruhlah tadi profitnya adalah 50% begitu ya. Berarti kalau 500 juta, kita harus membayar 750 juta. Gitu ya, karena ditambah 250 juta. Nah, jadi nanti harganya cuman jadi 1,25 M gitu. Ini akan lebih murah ketimbang kita membeli 100% murabahah, Pak. Ya kan? Kalau kita membeli 100% murabahah, maka yang keluar itu 1,5. Tetapi kalau hanya sebagian, maka yang kita keluarkan hanya 1,25, karena 50%-nya kita beli sendiri, 50% pakai murabahah. Dan ini sangat mungkin untuk kita lakukan di setiap hari, Pak. Misalkan pengen beli motor harganya 10 juta, kita enggak punya uang 10 juta, kita punyanya 5 juta. Yang ngomong ke teman, minjem dong 50 juta. kalau minjem biasanya gini Pak, teman itu agak, waduh saya nggak punya gitu ya. Tapi kalau nanti saya kasih untung, nah itu baru, oh kalau kayak gitu boleh lah, begitu kan ya Pak ya. Nah, 10 juta, 5 juta dari kita, 5 juta dari orang tersebut. Kalau akadnya adalah kita pinjam 5 juta, maka kita harus mengembalikan 5 juta. Kalau lebih riba. Tetapi akadnya adalah kita beli bersama motor ini. Kita beli bersama motor ini, 5 juta dari saya, 5 juta dari teman kita gitu ya. Terus setelah itu kan kita punya setengah-setengah Pak. Kita punya bagian setengah, si orang tersebut punya bagian setengah. Nah, setelah itu baru kita beli lagi bagiannya dia ketika kita mungkin sudah punya uang. Entah 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian. Kita beli lagi. Tentu bisa jadi dengan harga yang tidak sama Pak. Dengan harga yang tidak sama. Kalau namanya orang sudah punya barang, ya sudah punya dia, dia mau ngejual harganya terserah. Mau jadi 6 juta silahkan, karena itu memang akad dari awalnya pengen murabahah, atau malah jadi 4 juta. Kenapa? Karena sudah second kan begitu ya. Itu diperbolehkan. Nah, ini bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah ketentuan yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah bank memiliki barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Gitu ya. Tadi kan bilang kita meminta kepada bank untuk melakukan murabahah, akhirnya bank beli barang tersebut. Nah, kita diperbolehkan untuk membeli dari bank ketika bank telah benar-benar memiliki barang tersebut secara prinsip, Pak. Jadi nggak boleh kita jual beli barang yang bank tidak bisa atau belum miliki. Misalnya begini, Pak. Saya dengan misalkan Bapak di sini membeli, saya pengen murabahah, gitu ya. Terus Bapak, oke, deal harganya sekian, oke kita melakukan jual beli. Padahal barangnya belum dibeli oleh si distributor ini atau teman kita ini. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu jual apa yang belum kamu miliki, gitu ya. Jadi misalkan kita pengen motor, terus kita bilang ke teman kita, eh tolong beliin motor itu dong, atau saya beli dari kamu motor itu. Oke, saya jual dengan harga 15 juta, deal, nanti saya beli ke orangnya, gak boleh, gitu ya. Atau mungkin teman kita tahu teman kita lagi pengen beli, pengen menjual motornya, gitu ya. Terus ada yang mau beli ke kita, ini motor mau dijual nggak? Oh, punya teman saya. Iya, mau dijual. Harganya berapa? Kalau sama kamu saya kasih 15 juta. Gitu ya. Oke, deal 15 juta. Dia mau jual 12 juta misalkan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu barang masih bukan punya kita, masih punya teman kita. Harus kita beli dulu dari orang tersebut, baru kita jual. Nggak boleh kalau belum dibeli, begitu. Makanya, pertama ketika seseorang datang kepada bank, itu bukan akad jual beli murabahah, tetapi baru janji mau membeli ketika bank sudah mengadakan barang itu. Baru perjanjian, akad jual belinya terjadinya setelah bank sudah beli, baru kita beli dari bank. Begitu ya Pak ya, paham ya Pak ya. Oke. Terus selanjutnya, bank juga harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, gitu ya. Barangnya ternyata bank hutang juga kepada supplier. Ternyata bank bisa dapat barang itu secara kredit juga. Nah kalau seperti itu ngapain kita kredit ke bank, gitu kan ya? Mendingan kita langsung ke supplier kalau memang bisa, gitu. Nah makanya di sini harus ada transparansi kalau bank belinya kontan atau hutang. Ataupun kalau ngutang, kreditnya berapa tahun? Bisa jadi kalau bank kredit setahun, kita membelinya dengan kredit 2 tahun. Nah, itu kan lebih lama, biasanya harganya jadi naik seperti itu. Maka harus diberitahu. Yang selanjutnya, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah atau plus keuntungannya. Yang namanya murabahah, yaitu harga pokok plus keuntungan. Dan dikasih tahu Pak, harga pokok aslinya berapa. Misalkan harganya 1 miliar, kasih tahu harganya 1 miliar. Begitu. Yang selanjutnya adalah nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Ya, ini sudah dari skema tadi sudah paham. Biasanya bank membeli secara cash, kita membelinya secara kredit dan harus menentukan berapa tahunnya. Nggak boleh 1 tahun atau 2 tahun, nggak boleh. Harus 1 tahun ya 1 tahun, 2 tahun ya 2 tahun. Kalau kita kok menggantungkan harga, misalkan 1 tahun harganya jadi 1,1, kalau 2 tahun berarti 1,2. Nah, terus kita ya udah pokoknya antara kedua ini, kalau saya bisa setahun berarti 1,1, kalau saya tidak bisa setahun atau bisanya 2 tahun berarti 1,2. Itu tidak boleh. Kenapa? Harganya jadi 2, Pak. Kita tidak boleh jual beli dengan 2 harga. Harus ditentukan dari awal, misalkan setahun, ya setahun harganya sekian, atau kalau memang merasa kita nggak mampu setahun, silahkan 2 tahun dengan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Nah, ini perjanjian tadi. Ketika nasabah datang ke bank, yang dilakukan adalah perjanjian untuk melakukan akad, bukan akad jual beli, gitu ya. Akad jual beli dilakukan ketika bank telah memiliki barangnya secara prinsip. Kalau bank belum memiliki barangnya, maka belum diperkenankan ada akad jual beli, begitu. Yang selanjutnya, jika bank hendak mewakilkan, nah ini, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Nah, gitu Pak ya. Tadi kan katanya kalau murabahah harusnya kita belinya ke bank saja, nggak usah kita ke supplier. Tetapi kok prakteknya kita yang ke supplier, kita dikasih duit ke bank, kita datang ke supplier memberi barang yang kita inginkan. Nah, seolah-olah itu kan sama dengan di konvensional. Nah, kita coba lihat skemanya, Pak. Di dalam murabahah, kalau yang ada perwakilan atau bank memberikan hak wakil kepada nasabah, maka skemanya jadi seperti ini. Pembeli pengen membeli motor yang harganya 50 juta yang ada di penjual, ya. Dia datang ke bank untuk melakukan perjanjian murabahah atau permintaan. Setelah itu, kalau di akad yang biasa, maka bank yang beli ke supplier atau bank yang ngontak ke supplier. Tetapi karena bank pengen mewakilkan, kemudian bank mewakilkan kepada pembeli sambil memberikan uangnya 50 juta. Gitu. Jadi bank memberikan uang kepada pembeli tapi atas nama wakil, bukan atas nama ini saya hutangin. Gitu ya. Beda ya, Pak ya. Saya wakilkan kamu untuk membeli barang yang kamu mau. Silahkan ini uangnya. Kenapa kok seperti itu? Kalau beli motor atau beli mobil gampang, Pak. Speknya bisa jelas. Oh, speknya ini, mereknya ini dengan harga sekian, warna ini. Itu gampang. Tetapi kalau murabahahnya adalah barangnya banyak, terus harganya juga ribet begitu, misalkan apa? Kita pengen bangun rumah, Pak. Pengen bangun rumah, kita nggak punya uang, tanahnya udah ada, cuman rumahnya belum ada bangunannya. Kita pengen beli material, tapi nggak punya uang. Nah, itu kan nggak mungkin bank ngurusin beli material, beli paku berapa kilo, beli besi berapa biji gitu ya, beli semen berapa sak, beli pasir, beli batu bata, beli genteng, beli kayu, dan lain sebagainya. Ribet. Bang, nggak ada yang tahu masalah seperti itu. Makanya, ya supaya biar gampang, kamu cari aja sendiri, ini uangnya, tetapi bukan atas nama saya memberikan hutang. Ini adalah atas nama saya mewakilkan kamu membeli atas nama saya. Saya yang beli, tapi kamu yang beliin, tolong beliin. Begitu. Nah, ini namanya wakil. Dalilnya adalah fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Dulu Al-Kahfi, ketika orang-orang Ashabul Kahfi itu terjebak di dalam gua, Pak, itu kan sudah bertahun-tahun di situ, kemudian mau cari makan, katanya apa? Utuslah salah satu di antara kalian untuk beli makanan. Nah, ini kan wakil. Satu orang ini menjadi wakil dari orang-orang yang ada di dalam gua tersebut, gitu ya. Ini wakalah di dalam Al-Qur'an. Atau mungkin juga dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan jual beli kepada seorang sahabat bernama Urwah bin Abil Ja'di Al-Bariki atau Urwah Al-Bariki, terkenal dengan seperti itu. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqtahu dinaran liyashtariya lahu bihi syah. Urwah Al-Bariki ini dikasih uang 1 dinar sama Rasulullah untuk dibelikan kambing. Rasul pengen beli kambing, tapi mungkin karena enggak bisa, Rasulullah nyuruh Urwah Al-Bariki untuk beli kambing. Nih, 1 dinar, tolong berikan saya 1 ekor kambing. Begitu. Setelah itu, fashtara lahu bihi syataini. Ternyata, Pak, dengan 1 dinar, Urwah Al-Bariki itu dapat bukan 1 kambing, tapi 2 kambing. Mungkin saking pinternya nawar, beli kambing dengan 1 dinar ini dapat 2 kambing. Padahal harganya sih biasanya 1 kambing, 1 dinar itu. 1 dinar itu berapa? 2, sekian lah begitu ya. 2,5 juta lah begitu. Itu kan harga dapat 1 kambing. Tapi Urwah Al-Bariki dengan uang 2,5 juta bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Setelah itu Urwah Al-Bariki tidak langsung ke Rasulullah dengan 2 ekor kambing tadi, tetapi menjual salah satu kambing yang telah ia beli. Faba'a ihdahuma bidinar. Salah satu kambingnya dijual dengan harga 1 dinar. Berarti Urwah Al-Bariki di tangannya sekarang punya apa? 1 ekor kambing pesanan Nabi dan 1 dinar juga itu milik Nabi. Fada'a lahu bi barakah. Kemudian datang ke Nabi, "Ya Nabi, ini kambingnya, ini 1 dinarnya." Ya kan mungkin Nabi bingung juga, kok bisa begitu ya? Dikasih 1 dinar untuk beli kambing kok malah pulang dinarnya masih utuh plus bawa kambing. Fada'a lahu bil barakah. Kemudian Rasulullah mendoakan dia mendapatkan berkah fi bai'ihi, di dalam jual belinya, transaksinya. Wa kana law ishtarat turaba la rabiha fihi. Bahkan katanya kalaupun ia beli tanah maka dia akan untung di dalam jual beli tanah. Nah, kalau ini aneh, Pak. Kenapa? Kalau kita, Pak, di sini jual beli tanah itu bisnis yang paling banyak, prospeknya sangat besar, apalagi di daerah sini nih, Pak ya. 1 meter tanah bisa jadi harganya 50 juta, bahkan mungkin 100 juta, Pak. Gitu kan ya? Daerah emas kan sini. Bahkan kalau kita mau berarti bikin WC 1 itu, Pak, harganya bisa jadi 100 juta. 1 meter kali 1 meter. Tapi zaman dulu itu yang namanya tanah enggak usah beli, Pak. Ya. Karena padang pasir enggak ada yang punya, mau ambil ambil saja. Barang siapa yang memageri sebuah tanah yang enggak punya orang, maka itu menjadi miliknya. Gitu. Ada tanah nih, enggak ada yang punya, udah pagerin aja, otomatis langsung menjadi milik dia. Itu zaman dulu, Bang. Kalau zaman sekarang kira-kira kita datang ada tanah nganggur lapangan kita pagerin gitu. Kira-kira jadi milik kita atau gimana itu, Pak? Kasus kan begitu ya akhirnya. Nah, ini adalah wakalah. Kembali kepada skema yang tadi, bank memberikan hak wakil kepada pembeli dan akhirnya si pembeli itu atau nasabah itu atau kita menjadi datang ke supplier, menjadi wakil dari bank untuk membeli motor itu misalkan dengan harga 50 juta. Nah, tetapi kita membelinya bukan untuk diri kita sendiri, kita membelinya untuk bank. Jadi motor ini menjadi milik bank secara prinsip. Barang menjadi prinsip, secara prinsip menjadi milik bank meskipun berada di tangan si nasabah. Nah, jual beli milik dan di tangan siapa? Itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi kita sudah beli sesuatu cuman kita tidak memegangnya, Pak. Misalkan apa? Kita beli kebun sawit di Kalimantan. Kita mungkin bisa jadi gak pernah memegangnya, tapi masalah kepemilikan itu milik kita. Masalah di tangan siapa itu urusan lain. Yang penting secara prinsip motor itu sudah menjadi milik bank. Baru setelah menjadi milik bank terjadi akad murabahah Ya, misalkan 50 juta plus 10 juta selama 2 tahun antara pembeli atau nasabah dengan bank. Nah, inilah yang disebut sebagai wakalah di dalam bank. Makanya mungkin sama, bank ngasih uang kepada nasabah, nasabah beli sendiri kepada supplier, mungkin sama. Tetapi karena beda akad, ya, yang sini akadnya wakalah, yang konvensional akadnya adalah akad apa, Pak? Hutang piutang, maka hukumnya pun juga berbeda. Yang ini tidak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah kan? Tidak ada riba di situ, tidak ada gharar di situ, tidak ada kedzaliman di situ. Loh, bukannya itu harganya 50 juta jadi 60 juta itu zalim? Ya enggak zalim. Kenapa? Karena nasabahnya mau. Syarat jual beli kan meskipun harganya mahal, yang penting kitanya mau, beres. Gitu kan ya, Pak ya. Misalkan harganya 50 juta, tapi dijual dengan harga 100 juta. Kok kita mau? Ya udah enggak masalah. Jadi enggak ada ketentuan enggak boleh mengambil untung lebih dari 100%, itu enggak ada. Di dalam fikih tidak ada aturan itu. Gitu ya, tidak ada aturan itu. Mungkin barang ini menjadi mahal karena bukan faktor barangnya, Pak. Tapi faktor pemilik sebelumnya, kan begitu, Pak ya. Misalkan motor. Ini mungkin motor memang biasa, jadul, harganya murah. Tetapi karena ini bekasnya Soekarno, maka jadi harganya luar biasa. Bisa jadi, begitu ya. Nah, itu tidak masalah hal seperti itu. Nah, itu pertama tentang kok sama saja kita ke bank dapat uang. Ternyata akadnya seperti ini dan ini diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah tentang uang muka, Pak. Kan katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan adanya uang muka. Apakah hadisnya sahih? Terus kalau hadisnya sahih atau tidak sahih, bagaimana komentar ulama? Apakah ada perbedaan pendapat tentang uang muka ini? Gitu. Yang pertama adalah DSN MUI mengatakan dalam akad pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah atau LKS diperbolehkan untuk minta uang muka apabila kedua belah pihak telah sepakat. Jadi di dalam murabahah pembiayaan ini ada yang namanya uang muka. Dan MUI mengatakan boleh. Oh, berarti MUI membolehkan. Terus bagaimana jawaban terhadap hadis tadi? Insyaallah kita akan kita bahas. Karena memang uang muka ini tanda keseriusan, Pak. Gitu ya. Dan juga menunjukkan bahwa ia mampu membayar cicilan yang ada. Ya kan, gitu ya. Biasanya orang kok nggak punya uang sama sekali, nggak punya penghasilan sama sekali, datang ke bank untuk melakukan pembiayaan pasti akan ditolak. Kenapa? Kayaknya kalau saya melayani ini bakalan rugi, begitu. Bakalan rugi. Nanti dia juga ujung-ujungnya tidak bisa bayar, karena memang bank mencari untung, bukan mencari buntung, kan begitu, Pak ya? Oke, yang selanjutnya besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut. Kita sudah kasih uang muka, ternyata kita nggak jadi. Maka kita harus membayar ganti rugi kepada bank, bisa jadi dari uang muka tersebut. Nah, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka LKS dapat meminta atau lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah. Kalau ternyata kita cuma bayarnya sedikit, sedangkan kerugian yang dialami oleh bank itu banyak, maka bank berhak meminta tambahan kepada kita. Nah, itu adalah ketentuan yang diberikan oleh DSN MUI. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Tetapi kalau ternyata kerugiannya cuma 1 juta, sedangkan uang muka kita 5 juta, maka kita boleh meminta kepada bank sisa dari kerugian tadi. 4 jutanya bisa kita minta lagi. Nah, terus bagaimana hukum tentang uang muka? Boleh atau tidak? Karena kenapa, Pak? Uang muka kan kalau kita jadi beli, itu termasuk harga. Tetapi kalau kita nggak jadi beli, kan kitanya yang rugi. Kita nggak dapat apa-apa, dianya dapat uang. Kita harus bayar. Apakah diperbolehkan seperti ini? Memang nanti ulama berbeda pendapat tentang hukum uang muka, Pak. Nah, ini tidak cuma di LKS saja ya, tidak cuma di pembiayaan. Mungkin kita sehari-hari juga melakukan yang namanya uang muka. Apa itu uang muka? Pengertiannya begini. Dibaca al-urbun dan al-urban. Ada dua kata di dalam bahasa Arab yang artinya uang muka, yaitu ayyashtariya sil'ata wa yadfa ilal ba'i' dirhaman au aktsar. Pengen membeli suatu barang dan membayar kepada penjual satu dirham atau lebih. Ala annahu in akhadha sil'ah ihtasaba bihi minas saman. Yang mana uang ini kalau kita jadi beli maka termasuk harga. Misalkan harganya 1 juta, kita DP 200 ribu. Kalau kita jadi beli, maka kita tinggal nambah 800. Tapi kalau kita nggak jadi beli, 200 ribu itu hangus menjadi milik pembeli atau penjual. Wa in lam ya'khudha, tapi kalau nggak jadi, fahuwa lil ba'i', maka uang muka tadi menjadi milik penjual. Hukumnya bagaimana? Ulama berbeda pendapat menjadi dua, Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan siapa? Yang tidak membolehkan dari kalangan Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Artinya tiga madhab dari empat madhab melarangnya. Berarti jumhur ulama melarang jual beli dengan uang muka. Alasannya kenapa? Pertama, ada sebuah hadis dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddih qala, hadis nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan adanya uang muka. Wada'afahu Ibnu Hajar fit talkhis, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu Pak ya Ibnu Hajar, yaitu ulama yang mengarang kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari itu adalah syarah atau penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Dan kata Imam Asy-Syaukani itu ulama sekarang, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, itu kan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah tidak ada yang bisa menandingi syarah Fathul Bari setelah Imam Ibnu Hajar menulis kitab Fathul Bari. Tidak ada yang bisa mensyarah Sahih Bukhari lebih bagus daripada Ibnu Hajar. Dan dia bilang tidak akan bisa lagi orang. Kenapa? Karena melihat saking komplit dan saking bagusnya. Kalaupun ada orang mencoba, pasti hasilnya tidak lebih bagus daripada Imam Ibnu Hajar. Nah, itu saking luar biasanya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi ulama tetap mengatakannya, seperti yang dikatakan di dalam Hasyiah Qulyubi dan Umairah, wala yasihu bai'ul urbun, tidak sah jual beli menggunakan uang muka. Ini dari madhab Syafi'i ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan uang muka tidak boleh, tidak sah. Karena ada larangan Nabi tadi hadisnya, meskipun dhaif. Yang selanjutnya, memakan harta orang lain dengan batil. Bagaimana? Ya karena ketika kita menerima uang muka itu, kok akhirnya nggak jadi, orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Kalau jual beli, ada barang yang ia terima. Tetapi kalau uang muka kok nggak jadi, maka tidak ada barang yang ia terima, hanya sepihak. Seolah-olah merugikan orang tersebut, begitu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa uang muka tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya juga ada gharar, Pak. Ada ketidakjelasan ketika kita bilang pokoknya saya panjer dulu 200 ribu, kalau jadi saya ambil, kalau tidak uangnya menjadi milik kamu. Kan gak jelas nih, bisa jadi-jadi, bisa jadi tidak. Kalau jadi ya rugi, yang rugi adalah si penjualnya karena waktu lama. Kalau gak jadi, yang rugi adalah pembelinya karena sudah ngasih uang. Nah, ini alasan kenapa tidak boleh. Tetapi di dalam madhab Hambali, uang muka itu diperbolehkan. Karena ada sebuah hadis dari Nafi' bin Harith, annahu ishtaro li Umar darosijan. Nafi' bin Harith itu pengen membeli ya, untuk Umar bin Khattab darosijan, yaitu rumah untuk tahanan, min Sofwan bin Umayyah. dari Sofyan bin Umayyah, tetapi belum konfirmasi kepada Umar. Jadi, saya dipesenin untuk beli, tapi saya belum konfirmasi apakah Umar mau gak sama rumah yang ini atau tidak. Terus kemudian, fa in radiya Umar wa illa falahu kada wa kada. Katanya begini, kalau Umar mau dengan rumah yang saya belikan ini, maka jadi kita jual beli. Tetapi kalau Umar tidak mau, maka kamu saya kasih uang sekian. Nah, ini kan di dalam makna bai'ul urbun. Di dalam makna ini uang muka. Kalau Umar mau, saya beli. Tapi kalau Umar ternyata nggak mau, saya kasih uang sekian. Nah, ini adalah bai'ul urbun. Dan juga karena hadis yang tadi hukumnya do'if atau sanadnya do'if, maka Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih riwayat dari Umar tadi. Terus katanya, wahai Imam Ahmad, apakah engkau membolehkan bai'ul urbun? Kata dia, lah orang Umar bin Khattab saja membolehkan, kenapa saya tidak membolehkan? Seperti itu. Yang selanjutnya juga, uang muka sebagai kompensasi waktu tunggu. Uang muka sebagai kompensasi waktu tunggu. Jadi memang waktu tunggu ternyata dihargai gitu ya. Karena kalau ada uang muka, itu orang yang sudah menerima uang muka itu tidak boleh menjual barangnya kepada orang lain selama jangka waktu tertentu. Misalkan saya kasih uang muka selama 1 minggu, jangan dijual ke siapa-siapa. Nanti minggu berikutnya, kalau saya jadi, saya beli. Kalau tidak, uangnya milik kamu. Nah, ini kan si penjual jadi kehilangan waktu 1 minggu untuk menjual barangnya. Padahal bisa jadi ketika di tengah-tengah 1 minggu itu ada orang yang pengen menawarkan, maka kan gak boleh dijual kepada orang lain karena ada urbun tadi. Nah, ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi maka hukumnya kalau kita lihat MUI berarti mengambil dari madhab Hanbali yang memperbolehkan adanya uang muka. Walaupun uang mukanya tidak 100%, katanya hanya sesuai dengan kerugian yang dimiliki oleh bank tadi. Oke, terus hukum telat bayar hutang di dalam pandangan syariah, apakah boleh didenda atau tidak? Karena ternyata di bank syariah juga ada denda. Itu apakah bukan riba? Begitu ya. Pertama gini, yang namanya seorang muslim wajib menepati janji atau menepati akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah uqud, janji-janjimu. Tunaikanlah janji akad-akadmu, begitu. Terus juga hadis syarif, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kalau bayar hutang ngasih nambah. Hutang 1 juta ke seseorang, kita gak bilang kalau saya mau nambahin, tapi tiba-tiba ketika kita bayar hutang nambahin 100 ribu lah. Loh, ini apa? Ya ini rasa terima kasih. Itu diperbolehkan, Pak. Yang penting tidak disyaratkan dari awal. Begitu ya. Bahkan Rasulullah katakan ahsanukum, orang yang terbaik di antara kalian kalau bayar utang itu ditambahin. Tetapi dengan syarat tidak disyaratkan dari awal. Nah, yang orang tidak bayar hutang itu dibagi di dalam Islam ada 2. Bisa jadi karena memang ia tidak mampu. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau memang orang tersebut tidak mampu bayar, fa nadhirah ila maisarah. Harus dikasih nadhirah, Pak. Sampai maisarah. Itu bukan nama orang ya, Pak ya. Nadhirah itu maksudnya harus dikasih tenggang waktu lagi sampai datang maisarah. Siapa maisarah? Maisarah adalah kelapangan biar dia bisa bayar. Jadi kalau memang ia tidak mampu, maka tidak boleh bagi kita maksa dia untuk membayar. Kenapa? Ya memang kita ngutangin itu dalam rangka memberikan pertolongan kepada dia, begitu kan ya. Nah, ini. Yang kedua, kalau mampu tapi dia enggak mau bayar, maka ada sebuah hadis, matlul ghani zulmun. Menunggaknya utang orang yang kaya itu zalim, kezaliman. Makanya Pak, kalau punya utang jangan ditunda-tunda, apalagi orangnya membutuhkan. Kitanya sudah bisa bayar, orangnya membutuhkan, kok kita enggak bayar-bayar, itu kezaliman, Pak. Apalagi sudah jatuh tempo gitu ya. Kan walaupun kadang sih kita kalau mau ngutang kadang sama orang kan wah kayak iltifat gitu ya, minta ngemis-ngemis. Wah, Pak, tolong banget, Pak, saya butuh uang gini gini gini gini. Ketika sudah dikasih, orangnya datang ke kita, kita melengos begitu ya. Mau ngapain ke sini? Mau minta uang ya gitu. Padahal kita yang ngutang gitu, tapi kadang memang ada orang-orang yang seperti itu. Kalau mau ngutang itu luar biasa baiknya gitu ya. Tiba-tiba jadi akrab nih, teman lama kok tiba-tiba nge-WhatsApp kita, ngontak kita, kok tiba-tiba ngebaik-baikin kita. Itu biasanya dua kemungkinan, Pak. Kalau nggak mau ngutang, ya mau nawarin MLM, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Orang lama nggak pernah ngontak kita, kok tiba-tiba ngontak. Biasanya dua hal itu, gitu ya. Nah, bahwasanya orang kaya kok tidak bayar hutang, itu sebuah kezaliman. Ada juga sebuah hadis riwayat Bukhari, layyul wajid yuhilu uqubatahu wa irdahu. Menunggaknya pembayaran hutang oleh orang yang kaya atau yang sebenarnya mampu, yuhilu uqubatahu wa irdahu, itu menghalalkan hukuman bagi dia dan juga nama baiknya. Maka dia berhak dihukum dan nama baiknya tercoret. Makanya nanti di dalam masalah hukuman bagi mumatil, siapa mumatil? Orang kaya yang gak mau bayar, itu ada beberapa. Bisa juga dipenjara, Pak. Dipaksa, karena dia kaya. Kalau gak kaya sih oke. Dipukul, tidak diterima persaksiannya. Dia kalau jadi saksi nikah gak sah. Nikahnya gak sah kalau saksinya adalah orang yang kaya tapi banyak utangnya dan gak mau bayar. Itu tidak sah. Terus bisa juga seorang hakim menjual paksa hartanya dan juga dibebankan biaya pengadilan kepada ia. Kalau misalkan kok sampai pengadilan, maka yang menanggungnya orang kaya tersebut nanti, begitu. Nah, Ibnu Taimiyah menambahkan, ini ta'zir la yahtasu bainain muayyanin. Ta'zir itu tidak terbatas kepada macam-macam yang tertentu saja. Tidak harus dipenjara, tidak harus dipukul, Pak. Kenapa? Kalau utangnya cuma 1 juta tetapi dia nunggak, apakah worth it kalau harus sampai kita sidangkan sampai dipenjara? Maka tidak efektif, Pak. Makanya nanti ta'zir yang dibelikan oleh Bank Syariah itu atau oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenalkan LKS kepada nasabah yang mampu membayar. Pertama, yang mampu membayar tetapi menunda-nunda dengan sengaja. Sanksinya apa? Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan oleh force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nah, ini kan sudah syar'i, Pak ya. Tadi yang tidak mampu tidak boleh dipaksa. Kalau yang mampu menunda-nunda itu yang baru boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir. Ya, ta'zir itu apa? Memberikan hukuman, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin di dalam melaksanakan kewajiban membayar utang. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi. Itu. Sanksi dapat berupa denda. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Wah, ini denda. Loh, bukannya denda itu riba, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, bukan sebagai milik bank. Nah, ini yang membedakan. Kalau di bank konvensional, dendanya itu menjadi milik bank. Makanya nanti semakin lama orang itu nunggak, maka bank semakin untung. Tetapi di dalam bank syariah, semakin lama ia menunggak gitu ya, bank tidak semakin untung. Kenapa? Dendanya diberikan kepada dana sosial. Dan bank harus kehilangan uangnya sekian lama. Harusnya sudah ada nih uangnya, tetapi belum menerima karena takzir tadi, karena dia belum mau bayar. Makanya ini perbedaan yang lumayan prinsip di dalam masalah denda keterlambatan. Karena memang nanti ternyata, Pak, masalah kelebihan pinjaman yang disyaratkan itu tidak satu, Pak. Kan kullu qardin jarun naf'an fa huwa riba. Manfaat atas yang timbul atas hutang itu riba. Itu tidak mesti, tidak semuanya, hanya tertentu saja. Karena manfaat itu bisa kembali kepada pemberi hutang, bisa kembali kepada yang berhutang, bisa juga kembali kepada duanya, bisa juga kembali kepada orang lain. Nah, makanya dibagi menjadi empat tadi. Kembali kepada pemberi hutang. Ya, misalkan memberikan hutang, okay, saya hutangi, tetapi saya minta lebihan 100.000. Itu kan kembali kepada pemilik hutang. Maka ini yang disebut sebagai riba. Yang kedua, kembali kepada orang yang hutang. Syarat manfaatnya kembali kepada orang yang hutang. Saya mau hutang nih, tetapi dengan syarat saya hutang 1 juta, nanti saya kembalikan 800.000. Itu kan manfaat kembali kepada si yang hutang, bukan pemberi hutang. Dan ini hukumnya boleh gak, Pak? Nah, ini khilaf antar ulama, Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, tapi di sini taruhlah kita mengambil yang boleh begitu ya. Karena memang tambah membantu, Pak, gitu kan ya. Utang 1 juta kok dikembalikan 800.000. Yang ngasih utang mau lagi. Ya kan alhamdulillah begitu kan ya. Sudah dapat utangan, mengembalikannya lebih sedikit. Terus yang selanjutnya kembali kepada keduanya. Misalkan begini, syarat mengembalikan di tempat lain jika ada kepentingan bagi kedua belah pihak. Misalkan begini, Pak. Saya ngutang dengan Bapak di Jakarta. Maka kewajiban saya mengembalikan uang tersebut di Jakarta juga. Ya. Tetapi kalau orang tersebut minta tolong kembalikan uang saya pada saat saya di Jogja. Tolong kirimkan uang saya tersebut di Jogja. Ini kan sebuah manfaat, Pak. Kenapa? Ya, kita harus mengantarkan kepada uangnya ini kepada orang yang memberikan utang ke Jogja. Itu manfaat. Dia tidak usah bawa uangnya sendiri, sudah dibawakan oleh kita. Ini manfaat berupa jasa. Dan ini diharamkan ketika hanya satu pihak yang diuntungkan. Tetapi kalau ternyata besok bayarnya di Jogja ya, oh kebetulan saya juga pas pulang kampung, ternyata orang tersebut juga pas lagi di Jogja. Itu kan manfaat bagi si pemberi hutang dan yang berhutang. Kenapa? Karena dia tidak usah kembali ke Jakarta untuk membayar hutangnya, cukup di sana. Maka ini diperbolehkan meskipun ada manfaat yang timbul. Atau yang selanjutnya, kembali kepada pihak ketiga. Contohnya, mensyaratkan sedekah kepada suatu masjid atau yayasan. Pak, saya mau hutang. Nah, terus Bapak itu, okay, saya kasih hutang dengan syarat kamu sedekah kepada masjid itu. Ini kan ada manfaat, Pak, sedekah. Ada uang yang keluar gitu ya. Tetapi tidak kembali kepada si pemberi hutang. Maka ini masih juga ada yang membolehkan. Meskipun juga nanti ada yang melarang gitu, Pak. Nah, paling tidak ini yang dipakai di dalam konsekuensi bank syariah. Ya, perbedaannya pertama, disyaratkan dan tidak disyaratkan. Yang syar'i dan tidak syar'i sama-sama disyaratkan. Nominalnya biasanya kalau yang berujung riba itu prosentase dari hutang, Pak. Kalau hutangnya lebih banyak, maka akan dendanya juga lebih banyak, begitu ya. Misalkan pada bulan pertama sudah nunggak, maka dendanya biasanya jadi lebih banyak. Tetapi kalau di dalam bank syariah tidak. Misalkan baik di bulan pertama atau di bulan terakhir, dendanya tetap segitu. 50.000 ya 50.000, 100.000 ya tetap 100.000. Meskipun utang kita 100 juta atau sudah kita cicil sampai tinggal 10 juta, dendanya tetap sama. Tapi kalau di konven biasanya dendanya tergantung sisa hutang kita. Semakin banyak sisa hutang kita, semakin banyak denda, semakin sedikit maka sedikit. Terus kepemilikan, nah ini yang penting juga. Kalau yang tidak syar'i itu kembali kepada pemberi hutang, memang menjadi miliknya. Tetapi yang syar'i, denda tersebut dialurkan atau disalurkan kepada dana sosial. Bisa jadi ke fakir miskin, ke yatim piatu, tu'afa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, sebab keterlambatan. Kalau yang tidak syar'i itu bank tidak peduli apapun sebabnya. Gitu ya. Mau kamu karena musibah atau tidak karena musibah, harus bayar, harus kena denda. Tetapi kalau yang syar'i hanya bagi yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran. Kalau yang memang karena musibah, ya tidak dikenakan sanksi. Yang selanjutnya adalah jenisnya, maka jenisnya juga beda. Kalau yang tidak syar'i tadi, konsekuensinya ia adalah riba, sedangkan yang syar'i tadi namanya bukan riba, tetapi ta'zir atau hukuman. Jadi memang murni hukuman, bukan kekayaan yang diberikan oleh hutang kepada bank. Begitu ya Pak, insya Allah paham bedanya antara yang namanya denda di dalam bank konven dan bank syar'i. Ya, insya Allah tidak ada alasan lagi, oh sama saja, ternyata berbeda. Gitu ya Pak ya, alokasinya berbeda, akadnya berbeda, otomatis hukumnya juga berbeda. Jadi silahkan kalau yang masih beralasan tidak mau menggunakan yang syar'i karena sama saja, maka semoga dengan ini bisa berubah pikirannya Pak. Ya memang mungkin kalau 100% syar'i, karena tadi kan ada khilaf-khilaf juga, mengambilnya masih yang membolehkan. Ya memang itu paling tidak masih ada yang membolehkan. Kita ngambil jalan maslahah karena kebutuhannya sangat besar gitu. Daripada 100% tidak boleh, mendingan ya yang ada khilaf kita ambil yang boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.